Sesungguhnya salat itu wajib atas orang beriman, kitaban mauquta, kewajiban yang sudah mauquta, yang sudah mauquta, yaitu ditentukan waktunya. Maka fi awqatiha bisyurutiha wa arkaniha wa wajibatiha, menunaikan salat dengan syarat-syaratnya, dengan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya. Dan tambahan di ayat ini, hafidhu ala salati was-salatil wusta, dan jagalah as-salat al-wusta, yang ini merupakan al-khas, adful khas al-am, yaitu datanglah yang khusus setelah sebelumnya umum. As-salawat ini umum, as-salatil wusta ini khas, khusus. Dan as-salatil wusta ini bagian dari as-salawat yang di ayat hafidhu ala salawat. As-salawat ini umum untuk seluruh as-salawat al-khams al-mafruudah, lima waktu salat. Nah, bagaimana menafsirkan as-salat al-wusta? Maka dikatakan di sini, وَحَافِذُوا عَلَى الصَّلَاةِ الْمُتَوَسِّطَةِ بَيْنَهَا وَهِيَ صَلَاةُ الْعَصْرِ. Jagalah oleh kalian betul-betul salat yang menengah di antara seluruh salat, yaitu salat apa? Salat asar. Yaitu dia adalah salat asar. Dalam tafsir Al-Baghawi juga disebutkan dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya hafidhu ala salawati was salatil wusta, yakni salatul asr. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar itu, tafsiran salat wusta sebagai salat asr itu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Hafsah mithlu dzalik, dan dari Hafsah pun seperti itu pula. Ya. Namun juga dalam riwayat lain, ketika sebagian salaf bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang as-salat al-wusta, maka ditanya kepada Ali bin Abi Thalib, kata Ali bin Abi Thalib, kunna nara annaha salat al-fajri. Dahulunya kita itu memandang, melihat atau berpendapat bahwasanya salat wusta itu adalah salat subuh. Kita dulu memandang salat wusta adalah salat subuh. Hatta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yaumal khandaq. Hingga kemudian kami mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hari al-khandaq, yaitu di hari peperangan Khandaq, syaghaluna 'ani shalatil wusta shalatil 'ashr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mereka telah menyibukkan kami dari salat wusta yang merupakan salat al-'ashr. Mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara. Semoga Allah taala memenuhi rongga perut mereka dan kubur mereka dengan api. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaghaluna 'anil salatil wusta salatil 'asr. Kaum musuh kita ini telah menyibukkan kita dari salat al-wusta yang merupakan salat al-'asr. Dan dikatakan oleh Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya, wa li annaha salatay naharin wa salatay lail. Karena salat asar ini ada di antara dua salat siang dan dua salat malam, maka asar ini salat wusta. Wa qad khassaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bitaghlidh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhususkan salat asar ini dengan taghlidh, dengan ancaman yang keras. Dalam riwayat disebutkan bahwasanya Abul Malih berkata, kunna ma'a Buraidah fi ghazwatin fi yaumi dzi ghaim. Kita ketika itu bersama Buraidah di suatu peperangan di hari ketika banyak sekali kabut. Faqal, maka berkata kemudian, bakiru bi salatil asr. Awal-awallah kalian menunaikan salat asar. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man taraka salatal asri faqad habita 'amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka gugurlah amalan dia. Sebagian mengatakan bahwasanya ini menjadi penyebab bahwasanya meninggalkan salat asar menjadikan seseorang keluar dari agama Islam. Dan ancaman ini nyata, ikhwan. Makanya sebagian ulama berpendapat siapa yang meninggalkan zuhur dan asar dan lewat waktu asar maghrib, maka dia wajib untuk dibunuh. Ini menurut sebagian dari ulama. Taib, wassalat wassalatil wusta waqumu lillahi qanitin. Waqumu lillahi qanitin, qanitin. Dalam tafsir muyassar dikatakan waqumu fi salatikum muti'ina lillahi khashi'ina dhalilin. Dan kalian dirikanlah dalam salat kalian dalam keadaan taat kepada Allah Azza wa Jalla dan khusyuk serta merendah kepada Allah Azza wa Jalla. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya khusyuk itu adalah amalan yang tampak di anggota tubuh, sementara zil atau zul itu adalah amalan yang ada di hati. Zul itu merendahkan diri dan khusyuk itu merendahkan anggota tubuh lillahi ta'ala. Kemudian kita Rabb kita Azza wa Jalla, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Jika kalian takut ada bahaya, maka salatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Ya, dikatakan dalam at-tafsir muyassar, fa in khiftum min aduwikum lakum fasallu salatal khawfi masina aw rakibin ala ayi hayatin tastati'unaha walau bil ima aw ila ghairi jihatil qiblah. Jika kalian khawatir kejaran musuh, ada bahaya dari musuh, maka fasallu salatal khawfi masin aw rakibin, maka silakan kalian salat khauf namanya. Salat khauf itu salat fardu dalam keadaan perang atau terancam oleh musuh, ya, sehingga mendirikan salat fardu ini ada ketentuan khusus. Dan baik dalam keadaan masin berjalan au rakibin atau dalam keadaan rakib yaitu berkendaraan, ya. Min ala ayyi hayatin tastati'unaha walau bil ima, dengan hayah seperti apapun, bentuk format seperti apapun yang kalian mampu, walaupun hanya sebatas isyarat, hanya sebatas isyarat. Aw ila ghairi jihatil qiblah, atau tanpa menghadap kiblat ketika salat al khawf, ya, ada namanya salatul khawf. Namun kemudian fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kemudian apabila telah aman, maka segeralah ingat Allah Azza wa Jalla. Ya. Bisa juga dimaknai salat di sini nanti. Sebagaimana dia telah mengajarkan kepada kalian apa yang tidak kalian ketahui. Dikatakan di sini fa idza zala khaufukum fasallu salatal amni wa dzkurullaha fiha. Kalau misalnya sudah hilang rasa takut kalian terhadap musuh, semua aman-aman saja, maka salatlah salat aman, yaitu salat normal. Ya, bukan salat khauf lagi, tapi salat normal dengan rakaat yang sama, dengan tata cara yang sama. Yaitu normal, kembali ke asal. Wa dzkurullaha fiha, dan berzikirlah kepada Allah dalam salat-salat tersebut. Wala tunqisuha an hayatihal asliyah, dan janganlah kalian mengurangi kadar salat tersebut atau gerakan-gerakan salat tersebut, jangan dikurangi dari gerakan-gerakan atau format yang asli. Jangan, normal salat biasa. Washkuru lahu ala ma 'allamakum min umuril ibadati wal ahkami ma lam takunu ala ilmin bih. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang telah diajarkan kepada kalian dari perkara-perkara ibadah dan hukum yang kalian dulunya tidak mengetahuinya. Jadi mengetahui hukum fikih itu suatu hal yang sangat-sangat patut disyukuri, ikhwan. Ya, karena kalau kita bandingkan, misal kita sudah mengetahui hukum ini dibandingkan dengan orang yang belum mengetahuinya, maka sangat jauh perbedaan treatment terhadap hukum-hukum fikih tersebut. Ya. Belakangan Ya tadi Anda lihat foto video beberapa hamba Allah, anak-anak muda Citayam Fashion Week dan semisal itu. Ya malam-malam itu, malam-malam mereka masih ngumpul di daerah-daerah seperti itu. Kemudian apa? Ada sosial eksperimen dari rekan-rekan kita yang sudah ngaji mungkin insya Allah bertanya tentang di mana area masjid, di situ mana masjid. Yang ditanya semua enggak tahu, ikhwan. Itu kan udah malam. Enggak tahu mereka masjid di mana. Daerah situ tuh mau salat di mana enggak tahu mereka. Ya. Enggak tahu. Padahal mereka nongkrong-nongkrong dari sebelum maghrib mungkin. Artinya mereka enggak salat. Apa yang bisa dibanggakan dan dikatakan positif tentang orang-orang yang tidak sholat, ikhwan? Ya, Allah musta'an. Ya, jadi dan mereka itu menyangka bahwasanya dengan tidak sholat itu aman-aman aja, tidak ada kekufuran padanya, tidak keluar dari Islam. Ini murjiah sejati yang seperti ini sebenarnya gitu loh. Ya, merasa bahwasanya meninggalkan sholat tidak berpengaruh pada iman mereka, tetap identitas mereka sebagai Muslim. Sampai tidak tahu masjid di mana musholat, di mana musholat, di mana mereka enggak tahu. Dan ada beberapa perempuan-perempuan yang berjilbab tetapi mereka juga entah salat kepada Allah alam. Tidak tahu di mana harus salat. Ya. Allah musta'an. Maka banyak hal yang patut kita syukuri atas hidayah ini. Baik pengetahuan tentang ilmu fiqih atau penerapannya. Baik, kemudian kata Allah Azza wa Jalla, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj. Wal azwaj diterjemahkan di sini, dan orang-orang yang akan mati di antara kalian wahai para suami. Kalau misalnya sudah maradul maut, ya penyakit yang menjerumuskan ke kematian, orang-orang yang akan mati di antara kalian dan meninggalkan istri-istri baik satu, dua atau lebih, maka wasiyat li azwajihim, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya apa? Yaitu mata'an, nafkah ilal hawli sampai setahun ghair ikhraj, tanpa mengeluarkannya dari rumah. Apa di sini tafsirannya? Wal azwaj alladzina yamutun wa yatrukuna zawjatin ba'dahum fa'alayhim wasiyatan lahun. Suami-suami yang bakal mati dan akan meninggalkan istri-istri setelahnya, dan memang kebanyakan suami itu mati dulu. Benar gak, ikhwan? Kenapa begitu? Karena apa? Karena banyak tekanan atau gimana? Hah? Kenapa kok ummahat itu lebih long lasting gitu loh? Lebih panjang usianya dibandingkan yang bapak-bapak, atau karena udah capek kali bapak-bapak ya? Padahal capek juga jadi ibu-ibu ya. Iya. Maka kalau udah mau wafat ini punya beberapa istri, satu atau dua atau tiga dan serisalnya, maka diperintahkan fa'alaihim wasiyatun lahun, wajib untuk wasiyah. Walaupun ini ayat ditengarai oleh sebagian ulama ini ayat mansukhah, dihapus, tetapi di sini ada faedah bahwa saya hendaknya lah seorang suami kalau dia tahu kayaknya tidak lama lagi akan mati, wajib atasnya untuk memberikan wasiat, apapun itu wasiatnya. Jadi kalau menurut ini, tapi ada juga yang mengatakan ini tidak wajib tapi mustahab. Ala kulli hal, wajib atau mustahab diperintahkan di sini, an yumatti'na sanatan tamatan min yaumil wafat, hendaklah memberi wasiat untuk memberi mata nafkah yang bukan merupakan bagian dari warisan khalas. Maksudnya itu menafkah untuk para istri ini, baik satu ataupun lebih. Nafkah selama berapa lama? Sanatan tamah, sanah kamilah, satu tahun. Ya, dari hari wafatnya itu sudah dijamin nafkahnya secara urf. Berupa apa? Berupa apa? Bisukna fi manzili zauji min ghairi ikhrajil warathati lahunna muddatas sanah jabran li khatiri zawjah wa barran bil mutawaffa. Yaitu dengan cara apa? Tetap stay, tetap tinggal di manzili zawjah, di rumahnya suami, tanpa mengeluarkan warisan sama sekali Jadi warisan nanti dulu. Stay aja dulu di rumah selama 1 tahun. Ya. Sebagai perenang buat istri yang telah ditinggalkan, dan juga sebagai bakti untuk suami juga, istri tetap di rumah suaminya. Di bait zaujiyah itu. Zaujiyah. Nah, di sini ikhwan, khilaf di antara ulama tentang ayat ini, apakah dia dihapus atau dia tetap dalam keihkamannya sebagai hukum. Khilaf di antara ulama. Kalaupun ayat ini tidak dihapus, berarti bagaimana pandangannya? Antum sakit menuju kematian, sebentar lagi wafat. Maka antum misalnya punya istri 3 dan ditempatkan di rumah yang berbeda. Maka antum wasiatkan agar mereka semua stay tetap di tempat selama 1 tahun di rumah tersebut, dan harus dijamin uangnya untuk kontrakan tersebut atau untuk kebutuhan rumah tersebut selama 1 tahun dari harta warisan itu. Jadi harta warisan itu tidak langsung dibagi-bagi. Paham gak ikhwan maksudnya? Paham gak maksudnya? Belum paham? Putra paham? Taib, satu istri aja kalau gitu. Mungkin karena tadi anda nyebutin 3 istri, gak kebayang di antum mungkin. Satu istri aja. Nah misalnya satu istri ini antum punya apa? Rumah. Baik kontrakan maupun punya rumah. Kamuin seorang laki-laki itu ngontrakin atau punya rumah. Kalau bisa jangan di rumah istrinya atau di rumah mertuanya, jangan terus-terusan sampai kiamat kayak gitu, jangan. Maka kemudian antum merasakan sebentar lagi mati karena ini udah sakit parah, sebentar lagi mati. Maka menurut ayat ini harus apa? Memberikan wasiat. Nanti kalau misalnya saya mati, kamu sayang tetap tinggal di rumah selama 1 tahun. Dan semua kebutuhan kontrakan, listrik, rumah itu diambil dari harta saya. Nanti kalau misalnya sudah 1 tahun, baru kamu silahkan melanglang kemana gitu. Nah baru ketika itulah dibagikan harta waris. Paham gak ikhwan? Setelah 1 tahun istri ini. Sampai sini paham? Jadi istri ini dijamin dari segi mata, mata'an ilal hauli ghair ikhraj, yaitu dapat jaminan tempat tinggal dan stabilitas ekonomi selama 1 tahun. Tapi dengan syarat, pertama wasiat dari suami, dan yang kedua dengan syarat ghair ikhraj, si istri ini gak keluar-keluar kecuali kebutuhan darurat. Baik keluar bekerja gak boleh, keluar ke majlis ta'lim tanpa kebutuhan darurat gak boleh. Paham gak sini? Nah, tapi sebagian ulama mengatakan ini mansukh. Mansukh, ayat ini dinasukh, dihapus. Dihapus dengan apa? Dihapus dengan ayat-ayat warisan. Ayat-ayat warisan menghapus ayat ini, yang menunjukkan bahwa warisan setelah wafatnya mayit itu wajib langsung dibagi-bagi. Setelah wafatnya mayit, jangan nunggu lama, jangan nunggu 1 tahun, enggak. Itu diantara yang dikatakan oleh Rasulullah, ini dihapus hukum ini. Sehingga tidak wajib untuk wasiat sampai 1 tahun, tetap enggak. Juga dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya ayat ini juga dihapus oleh ayat yang menunjukkan bahwasanya masa iddah, ayat iddah. Ayat-ayat iddah. Ya. Ayat-ayat iddah. Iddah, diantara iddah yaitu iddah al-mutawaffa anha, yaitu iddah tentang perempuan yang wafat suaminya. Tapi berapa iddahnya? 14 wa asyra, 4 bulan 10 hari. Ya kan ya? Nah itu apa gunanya terus masa iddah dan ihdad? Apa gunanya itu kalau misalnya sampai 1 tahun di sini? Kan seperti bertentangan. Masa iddah kan cuma 4 bulan 10 hari untuk yang wafat suaminya. Lah ini sampai 1 tahun diwasiatkan suaminya. Ya. Ini yang menjadi apa? Yang menjadi pertimbangan bahwasanya ayat ini telah dinasakh. Namun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim rahimahumullah, beliau-beliau ini berpandangan bahwasanya ayat ini tidak mansukhah, tidak dinasakh, melainkan tetap pada keadaannya. Artinya boleh bagi atau dianjurkan bagi seorang suami yang ingin akan wafat entar lagi untuk mewasiatkan 1 tahun itu. Nah, 1 tahun itu di rumah. Nah, cuma kan kata dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Tetapi jika mereka keluar sendiri, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Dikatakan oleh para ulama dalam tafsir Muyassar, fa in kharajatiz zawjat bi ikhtiyarihinna qabla qida'is sanati fala ithma 'alaikum ayyuhal waratsah fi dhalika wala haraja 'ala az-zawjati fima fa'alna fi anfusihinna min umurin mubahah. Kalau misalnya istri-istri ini keluar dengan pilihan mereka sebelum setahun udah keluar duluan, maka kalian para ahli waris tidak mendapatkan dosanya dalam hal ini, dan tidak apa-apa istri-istri seperti ini untuk melakukan sesuatu di luar dari perkara-perkara yang mubah. Wallahu azizun hakim. Dan dikatakan dalam tafsir Muyassar, wa hadhil ayat mansukhah biqaulihi ta'ala, ayat ini telah dihapus dengan firman Allah, walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Yaitu perempuan yang telah wafat suaminya, ya, maka mereka melakukan tarabbus masa iddah selama berapa lama? 4 bulan 10 hari. Maka wallahu alam, ayat itu sebagai nasikh, sebagai yang menasikh atau menghapus hukum yang di ayat Al-Baqarah ini. Jadi perempuan itu kalau wafat suaminya, maka perempuan mendekam di rumahnya berapa lama? 4 bulan 10 hari. Lewat 4 bulan 10 hari, maka perempuan ini boleh untuk menerima khitbah, lamaran dari orang. Ya. Ajaibnya kalau di kalangan para sahabat, perempuan wafat suaminya langsung cepat para sahabat untuk segera menikahinya atau mengkhitbahnya. Ya, tapi kalau sekarang enggak. Di Indonesia itu enggak. Ini bukan masalah uruf berbeda atau apa. Kita kembalikan ke syariat dan bagaimana orang-orang terdahulu di kalangan sahabat yang mereka itu masya Allah dalam urusan ini. Kafi piket kafi ya. Piket hari ini. Ya udah, mungkin awal-awal. Iya. Dan seolah-olah aib untuk menikahi janda atau yang sudah wafat suaminya, seolah-olah aib, ikhwan. Ajaib, ya. Ya. Ayo, hati-hati jalannya, saya baca doa saya. Salam, assalamualaikum, bilang gitu. Kafi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cium tangannya. Iya, di zaman Nabi SAW, di zaman sahabat seperti itu, ikhwan. Makanya fitnah-fitnah itu lebih sedikit dibandingkan zaman sekarang. Dan anda sangat menginginkan untuk memperjuangkan hal-hal seperti ini dan mengedukasi kaum muslimin. Pertama-tama ahlu sunnah dulu ini harus dibenahi juga, banyak daripada sebagian ikhwan, bahkan sebagian umat tentu saja, yang hal-hal seperti ini itu mereka sangat tabu, seolah perbincangan bahwasanya kita itu seorang janda yang kemudian meninggal suaminya atau mungkin cerai, itu dinikahi, jangan berlarut-larut seperti itu, ditahan-tahan, kemudian dianggap diantara talbis syaitan kepada banyak orang. Talbis syaitan, anda katakan talbis syaitan agar mencegah para janda ini untuk menikah. Jangan nikahin janda yang meninggal suaminya dengan alasan nanti kamu bakal, antum bakal dikomparasikan dengan mantan suami yang telah meninggal. Itu satu. Jangan nikahin janda yang cerai, karena pasti ada masalah dulu dengan suaminya. Jangan nikahi janda yang pernah gugat cerai, karena dia sudah bisa untuk menggugat cerai suaminya. Jangan nikahi, inti jangan nikahi. Kasus gugat cerai itu tidak semua janda yang hasil gugat cerai secara pemerintahan itu memang pengen gue cerai gak semuanya. Mungkin karena suaminya itu gak mau menceraikan sama sekali, dan gak mau menafkahi, gak mau menceraikan juga gitu loh. Akhirnya mau gak mau, daripada berlarut gini mabaratnya besar, akhirnya ngajukan gugat cerai. Dan ini gue cerai bukan karena keberanian dia, tetapi karena untuk menghindari mabarat yang lebih besar. Kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman au mazluma, tolonglah saudaramu dalam kondisi zalim maupun mazlum. Mungkin perempuan ini menganggap, ini kalau misalnya suami saya ini gak pernah nafkahi saya, ini kan selalu menjadi hutang yang berlipat dan dosa yang berlipat, mendingan saya minta cerai aja secara sah di pemerintahan. Maka kemudian terjadilah gugat cerai, dan itu termasuk pengamalan hadis unsur akhaka zaliman au mazluma. Iya, kalau memang tidak bisa lagi untuk menafkahi, ya khalas, gugat cerai. Dan gugat cerai itu nanti diajukan berkasnya, kemudian proses di pengadilan. Kalau suami ini tidak datang terus, terjadi gugat cerai. Begitu ya, Pak. Namun ajaib juga ya, ajaibnya juga pengadilan itu lebih pro dengan talak dan gugat cerai dibandingkan dengan poligami. Ya, ini memang kemiringan di sebagian orang-orang ini. Masya Allah. Ala kulli hal, kita lanjut. Wallahu azizun hakim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan al muttaqin. Tafsirannya adalah walil mutallaqati mata'un min kiswatin wa nafaqatin ala al wajh al ma'ruf al mustahsan syar'a haqqan ala alladhina yakhafuna Allah wa yattaqunahu fi amrihi wa nahyihi. Jadi bagi perempuan-perempuan yang mutallaqat, diceraikan, itu hendaknya mereka mendapatkan mata', yaitu mata', yaitu suatu kenikmatan berupa kiswah dan nafkah sesuai dengan hal yang dianggap baik oleh syariat. Ini suatu hak, suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi ayat ini dikatakan kembali bahwa ayat ini mansukh. Kalau ditalak itu tidak wajib. Ya, talak, tapi talak dalam keadaan apa dulu? Kalau talak dalam keadaan belum diberikan mahar dan belum dukhul, belum masuk ya, maka ada ketentuan insyaallah fanisfu ma faratum, ya dapat setengah dari mahar ya. Tapi kalau misalnya talak normal, talak pada umumnya, maka tidak mendapatkan apa-apa, enggak apa-apa. Cuman kalau memang antum punya kebaikan hati terhadapnya, maka berikanlah. Ya, setelah talak, setelah cerai, berikanlah kebaikan gitu. Ya. Semoga Allah Ta'ala menghindarkan kita dan keluarga kita dari perceraian ya, karena itu tentu tidak enak, tidak baik ya. Belum lagi omongan orang ya. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, "Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun." Demikian Allah Ta'ala menerangkan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian mengerti ya. Kata para ulama, mithlu dhalikal bayanil wadih fi ahkamil awladi wa nisa yubayyinullahu lakum ayatihi wa ahkamihi fi kulli ma tahtajunahu fi ma'ashikum wa ma'adikum likai ta'qiluha wa ta'malu biha. Jadi seperti inilah penjelasan yang jelas tentang hukum, tentang anak-anak dan perempuan, yang Allah Ta'ala jelaskan kepada kalian ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya di setiap apa yang kalian butuhkan untuk kehidupan kalian di dunia dan juga akhirat kalian, agar kalian memperhatikannya dan mengamalkannya. Taib, itu tafsir muyasar. Kita sampai situ insyaallah taala. Setelah ini insyaallah ada setelah ini kita kajian syarah al-qawaid al-arba' bi idznillah taala.